Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, pembahasan kita dari kitab Al-Manhaj As-Salafi terakhir sampai pada ciri yang keempat dari dakwah salafiyah dan orang-orang yang tergabung di dalamnya. Dikatakan bahwa dakwah salafiyah adalah dakwah yang selalu mengajak kepada yang namanya persatuan dan kesatuan. Dan dakwah salafiyah adalah dakwah yang kokoh di atas kebenaran dalam situasi dan kondisi apapun. Artinya, dakwah salafiyah ini adalah dakwah yang tidak terpengaruh sama sekali dengan situasi dan kondisi. Dalam situasi dan kondisi apapun, ya, arahnya tetap jelas, pijakannya tetap jelas, tidak berubah-ubah. Berganti zaman, dakwah tersebut tetap utuh. Tetap utuh, tidak mengalami perubahan. Dakwah salafiyah adalah dakwah yang dimulai sejak dulu. Dimulai oleh generasi manusia terbaik, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dilanjutkan kemudian oleh para ulama, terus berganti generasi sampai sekarang. Dakwahnya sama. Ajakannya pun sama. Tidak berubah karena perubahan zaman. Ada pemilu ataupun tidak ada pemilu, tetap. Gak berubah. Ini dakwah salafiyah. Nah, jadi sekali lagi, dakwah salafiyah adalah dakwah yang mengupayakan persatuan dan kesatuan, serta dakwah yang tetap eksis dan kokoh di atas kebenaran. Nah, qala wa amma idza nadarta ila ahli al-ahwa'i wal bid'ah ra'aitahum mutafarriqina mukhtalifin wa syi'an wa ahzaban. Beda halnya ketika engkau lihat ahlul bid'ah, ahlul ahwa atau dakwahnya mereka, maka engkau akan melihat mereka dalam keadaan berselisih dan berpecah belah. Syi'an wa ahzaban, menjadi beberapa kelompok dan golongan. La takadu tajid itnaini minhum ala tariqatin wahidatin fil i'tiqad, sampai-sampai kita tidak menemukan dua orang saja dari kalangan mereka yang satu pikirannya dalam hal akidah. Dua orang. Yubaddi'uhum ba'd. Yang ada sebagiannya mentabdi sebagian yang lainnya. Bal yatrukuna ila takfir, bahkan sampai pada tingkatan saling mengkafirkan. Sampai pada tingkatan saling mengkafirkan. Yukafiru al-ibnu abah. Seorang anak ada yang mengkafirkan ayahnya. Warrajulu akhah. Seorang laki-laki ada yang mengkafirkan saudaranya. Waljaru jaroh. Seorang tetangga ada yang mengkafirkan tetangganya. Kalau dakwah salafiyah dan orang-orang yang tergabung dalam dakwah salafiyah, tidak ada ceritanya seperti ini. Satu sama lainnya tidak saling membid'ahkan. Satu sama lainnya tidak saling mengkafirkan. Tidak ada ceritanya. Tidak ada seseorang yang mengikuti dakwah salafiyah kemudian setelah itu dia mengkafirkan ayahnya, mengkafirkan saudaranya, mengkafirkan tetangganya. Tidak ada ceritanya. Beda dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah dan dakwah mereka. Terjadi pengkafiran antara satu dengan yang lainnya. Sampai pada tingkatan ada seorang anak mengkafirkan ayahnya, ada seorang saudara mengkafirkan saudaranya, seorang tetangga mengkafirkan tetangganya. Tarahum abadan fitanazuin wa tabaghudin. Engkau akan terus menyaksikan mereka berada dalam perselisihan dan pertengkaran. Tanqadhi a'maruhum wa lamma tattafiq kalimatuhum. Mereka menghabiskan umurnya. Wa lamma tattafiq kalimatuhum. Namun mereka tidak pernah bersatu. Menghabiskan umurnya tetapi tidak pernah bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Engkau akan mengira mereka bersatu padahal sesungguhnya hati mereka bercerai-berai. Dzalika biannahum qaumun la ya'qilun. Itu karena mereka adalah kaum yang tidak menggunakan akalnya dengan baik. Namun ikhwan fillah rahimakumullah, sekarang ini dakwah hizbiyah, dakwah ahlul bidah, ya, ahlul ahwa dan orang-orang yang tergabung di dalamnya, mereka memutarbalikkan fakta. Memutarbalikkan fakta, kemudian menuduh orang-orang yang tergabung dalam dakwah salafiyah adalah orang-orang yang suka membid'ahkan orang lain, ya, suka menyalah-nyalahkan orang lain sampai pada tingkatan suka mengkafirkan orang lain. Dakwah salafiyah dituduh sebagai dakwah takfir, tukang mengkafirkan. Ini memutarbalikkan fakta. Siapapun sebenarnya kalau mempelajari sejarah, tidak ada ceritanya dari dulu sampai sekarang kalau orang-orang yang tergabung dalam dakwah salafiyah itu suka mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya atau mengkafirkan orang lain, tidak. Karena itu Imam Ahmad rahimahullahu taala mengatakan la nukaffiru ahadan min ahli al-qiblah bi dhanbin ma lam yastahillah. Kami, kata Imam Ahmad, tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin hanya karena melakukan sebuah dosa selama dia tidak menganggap dosa tersebut halal. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala juga mengatakan wa qad taqarrara min madhhabi ahli sunnah wal jamaah ma dalla alaihi alkitab was sunnah annahum la yukaffiruna ahadan min ahli alqiblah bi dhanbin. Sudah menjadi sebuah ketetapan dari madhab ahli sunnah wal jamaah sesuai dengan dasar kitab dan sunnah bahwasannya mereka tidak mengkafirkan seorang pun dari kalangan kaum muslimin hanya karena melakukan satu dosa. Wala yukhrijunahu minal islam bi'amalin idza kana fi'lan manhiyan anhu. Mereka pun tidak mengeluarkan seseorang dari Islam hanya karena melakukan perbuatan yang dilarang. Mithlu zina was-sariqah wa syurbil khamr. Seperti zina, mencuri, minum khamr. Malam yatadamman tarkal iman, selama tidak mengandung unsur meninggalkan keimanan. Ya. Kalau cuma seseorang minum khamr, mencuri, berzina, maka tidak dikafirkan. Tidak dianggap keluar dari Islam kecuali kalau meninggalkan dasar-dasar iman, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada malaikat, tidak beriman kepada kitab, tidak beriman kepada rasul-rasulnya dan seterusnya, baru ini dikafirkan. Baru ini dikafirkan. Ini menunjukkan bahwa tuduhan mereka kalau dakwah salafiyah adalah dakwah takfir itu tidak benar. Tidak ada fakta yang menunjukkan hal ini. Nah, Syekh Al-Albani rahimahullahu taala beliau mengatakan, "Laisa kullu man waqa'a fil kufri minal mu'mini waqa'a yakunu kafiran." Yakunu kafir. Tidak setiap orang yang jatuh ke dalam perbuatan kufur dari kalangan mukmin itu dicap dengan serta merta sebagai orang kafir. Nah, untuk menyatakan seseorang itu kafir, ini ada syurut, ada syarat-syaratnya, ada hal-hal yang mencegahnya untuk dikatakan seperti itu. Tidak dengan serta-merta hanya karena melakukan satu dosa, sekalipun dosa tersebut adalah dosa kekufuran, kemudian dicap sebagai orang kafir, dinyatakan keluar dari Islam. Nah. Qala aw ma sami'ta annal mu'tazilata ma'a ijtima'ihim fi hadzal laqab yukaffiru al-baghdadiyyun minhum al-basriyyin. Mungkin engkau telah mendengar bahwa Mu'tazilah sebagian mereka mengkafirkan sebagian yang lain. Salah satu buktinya adalah al-Baghdadiyun, orang-orang Mu'tazilah yang tinggal di Baghdad mengkafirkan orang-orang Mu'tazilah yang tinggal di Basrah. Baghdad dan Basrah, dua kota yang ada dalam satu negara, negara Irak. Ini bukti sejarah. Bukti sejarah. Baghdadiyun, orang-orang Baghdad, yukafir Basriyin, mengkafirkan orang-orang Basrah. Baik Baghdadiyun ataupun Basriyun, sama-sama keyakinannya Mu'tazilah. Nah, qala wal Basriyun minhum al Baghdadiyin. Demikian pula sebaliknya, kaum Mu'tazilah yang tinggal di Basrah mengkafirkan kaum Mu'tazilah yang tinggal di Baghdad. Yukafiru ashabu Abi Ali Al-Jubai ibnahu Aba Hashim, wa ashabu Abi Hashim yukafiruna abahu Aba Ali. Lihat dalam sejarah bagaimana Abu Ali Al-Jubai, tokoh Mu'tazilah, mengkafirkan anaknya sendiri, Abu Hashim, yang juga merupakan tokoh Mu'tazilah. Dan sebaliknya, Abu Hashim Al-Mu'tazili mengkafirkan ayahnya sendiri yang juga Mu'tazilah, Aba Ali. Wa kadzalika sa'iru ru'usihim wa arbabul maqalat minhum idza tadabbarta aqwalahum ra'aitahum mutafarriqin yukaffiru ba'dhum ba'dha. Demikian juga yang lainnya, bukan hanya Mu'tazilah saja, tapi semua dakwah-dakwah yang keluar dari bimbingan salaf, sebagiannya mengkafirkan sebagian yang lainnya. Kalau kita cermati sejarah. Nah, wakadzalika al-khawarij war-rawafid. Demikian juga kelompok khawarij saling mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. ISIS mengklaim tidak bersama dengan Al-Qaeda. Al-Qaeda pun sama mengklaim bukan bagian dari ISIS. Saling bertengkar, saling mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, Rafidhah juga sama. Meskipun punya kesamaan dalam hal keyakinan, tapi secara organisasi satu dengan yang lainnya tidak bersama, ya, saling mencela, saling mengkafirkan, saling menyalahkan. Nah, ini bukti, bukti sejarah bahwa dakwah, dakwah yang menyimpang, ya, dari manhaj salaf pasti akan jatuh ke dalam perpecahan dan perselisihan sampai pada tingkatan mengkafirkan antara satu dengan yang lainnya. Nah, kalau kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, al-khawarij tukaffiru ahlal jamaah, wa kadzalika al-mu'tazilah yukaffiruna man khalafahum, wa kadzalika ar-rafidhah. Ya. Orang-orang khawarij mengkafirkan kaum muslimin, mu'tazilah mengkafirkan siapa saja yang menyelisihinya, rafidhah juga sama mengkafirkan, ya, siapa yang menyelisihinya, sampai pada tingkatan sufiyun sama, ya, mengkafirkan siapa saja yang berseberangan dengannya. Nah, adapun dakwah salafiyah tidak demikian. Ya. Namun sekali lagi, ya, fakta sudah diputar balikan, ya, oleh mereka-mereka yang benci terhadap dakwah salafiyah, oleh mereka-mereka yang merasa terusik dengan kehadiran dakwah salafiyah. Mereka muterbalikan fakta. Mereka menuduh kalau dakwah salafiyah adalah dakwah yang keras, dakwah yang kaku, dakwah yang suka membid'ah-bid'ahkan, dakwah yang suka mengkafir-kafirkan orang lain. Sementara mereka menutup mata dari kenyataan yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, syadallah ilahi lantastagfirullah wa ta'ulaih, walhamdulillahi rabbil alamin.